Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أخواني في الدين أعزكم الله وإخوان الطلبة رحمني ورحمكم الله، masih kita membahas khalifah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dari kitab Tarikhul Khulafa oleh Imam As-Suyuti rahimahullah. Dan sampai kita pada ucapan para ulama tentang atau riwayat-riwayat asar-asar hadis-hadis tentang keistimewaan Umar radhiyallahu taala anhu. Beberapa pendapat-pendapat beliau, usulan-usulan beliau cocok dengan ayat yang turun. Masya Allah. Sudah kita baca sampai nomor yang 15. Sekarang kita masuk yang ke-16. As-sadis asyar. Al-istidhan fi dukhul. وذلك أنه دخل عليه غلامه وكان نائما فقال اللهم حرم الدخول فنزلت آية الاستئذان. Yang ke-16 adalah masalah izin ketika masuk rumah. Yang demikian adalah ketika budaknya masuk ke rumah beliau dalam keadaan beliau sedang tidur. Maka Umar berdoa, ya Allah, haramkan mereka masuk ke rumah sebelum diizinkan. Fanazalatil ayah, maka turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni ayat al-istidzan dalam surat An-Nur. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah kalian kecuali setelah kalian minta izin dan memberi salam. Ini juga diantaranya diriwayatkan dari sebab doanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang ke-17, qauluhu fil yahud. Yang ke-17, ucapan Umar tentang Yahudi bahwa mereka qaumun buhd, yakni orang-orang yang tidak memiliki hujjah, orang-orang yang tidak bisa menjawab dengan ilmiah, tidak bisa menjawab dalil-dalil. Wallahu ta'ala alam, ayatnya yang dimaksud, tetapi bisa jadi adalah ayat Allah SWT mengenai orang-orang yang terdahulu ketika Allah katakan fabuhital ladzi kafar, maka bungkamlah orang-orang kafir tersebut tidak bisa menjawab. Fabuhital ladzi kafar, ini maknanya mereka adalah qaumun buhd. Umar mengatakan mereka qaum buhd, tiba-tiba turun ayat itu fabuhital ladzi kafar. Yang ke-18, sulatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Sedikit dari golongan pertama dan sedikit dari golongan terakhir. Kata Imam Suyuti rahimahullah, qultu, saya katakan, akhrajatus sataha Ibnu Asakir. Kisahnya disebut oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya dari Jabir bin Abdullah wahiyya fi asbabin nuzul, yaitu di sebab turunnya ayat tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Saya belum mendapatkannya, barakallahu fikum. Dapatkan, belum mendapatkan kisahnya. Yang ke-19, ra'u tilawati syaih wa syaikhah idha zanaya al-ayah. Diangkatnya bacaan asy-syaikh wasy-syaikhah idza zayana idza zanaya farjumuhumal bat. Orang yang sudah menikah, laki-laki maupun perempuan, kalau berzina maka dirajam. Maksud di sini adalah ayatul rajm. Ayatul rajm adalah pernah ada, pernah diturunkan dan dibaca oleh para sahabat, asy-syaikh wasy-syaikhatu idza zanaya ila akhirha. Tapi kemudian diangkat kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tilawahnya. Tetapi hukumnya tetap. Kalau seorang berzina sudah menikah maka dirajam. Ikhwan ibn a'azakullah, ini pun qila wallahu ta'ala alam, diantaranya sebelum terjadinya Umar sudah menyatakan tentang masalah ini. Wallahu ta'ala a'lam. Yang ke-20, qawluhu yawma Uhud, pada perang Uhud, ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ketika berhasil menyelamatkan Rasulullah SAW dan kemudian naik ke tempat yang tinggi bersama beberapa sahabat yang lainnya, maka datanglah pasukan musuh atau datanglah beberapa orang dari musyrikin yang di sana ada tokohnya yaitu Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya. Kata Abu Sufyan, afil qaumi fulan, afil qaumi fulan, apa di antara kalian ada si fulan? Ada si fulan? Ya, ini pengen ngecek sudah terbunuh atau belum. Umar mengatakan, la tujibu, jangan jawab. Ternyata Rasulullah SAW juga mengatakan kalimat yang sama, jangan jawab, jangan jawab. Tapi ketika mereka berkata qulu hubal, ucapkanlah hubal, Nabi mengatakan jawab. Allahu a'la wa ajal, Allah maha tinggi dan maha mulia. Ikhwan ibn a'azakumullah, apa yang dikatakan Umar sesuai, cocok dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, la tujibu, jangan jawab. Fawafaqan nabi, fawafaqahu an-nabi, dicocoki oleh Nabi SAW. Qultu akhraja qisatahu Ahmad fi musnadih, aku katakan bahwa kisahnya dinukil oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Wa yudhammu ila hadha, dan ditambahkan lagi atas ini, ma akhrajahu Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, apa yang diriwayatkan oleh Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dalam kitabnya Ar-Radd 'ala Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Min tariq Ibn Shihab an Salim Ibn Abdullah, dari jalan Ibn Shihab, dari Salim Ibn Abdullah, anna Ka'b al-Ahbar, bahwa Ka'b al-Ahbar salah satu sahabat yang pernah mempelajari ilmu-ilmu dalam Taurat Yahudi, sehingga sering Ka'b al-Ahbar meriwayatkan dari Israiliyat, dari kisah-kisah Bani Israel. Dan hukumnya sudah pernah kita sampaikan, ada 3 hukum. Kalau mencocoki Quran dan Sunnah tidak mengapa, kita percaya padanya. Kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah kita tolak mentah-mentah, artinya tidak mungkin karena tidak cocok dengan Quran dan Sunnah. Tidak mungkin ada kisah Nabi yang tidak sesuai dengan apa yang dikisahkan dalam Quran dan Sunnah. Yang ketiga, kalau tidak ada pembenarannya, tidak ada pula pertentangannya. Bolehkah dikisahkan? Boleh. tetapi tidak dipastikan, mungkin saja. Dalilnya adalah hadisu an bani Israel, kata Nabi. Silakan kisahkan tentang apa-apa yang terjadi pada bani Israel. Fiha ajaib, kata Nabi, padanya ada sekian yang menakjubkan. Barakallahu fikum. Ka'bul Ahbar diantara sahabat yang sering berbicara tentang apa-apa yang pernah dia dengar dari Taurat. Kali ini dia berkata, wailun limulkil ard, o limalikil ardi min malikis sama. Kata Ka'bul Ahbar, celaka penguasa bumi dari penguasa langit. Ini celakalah penguasa bumi dari ancaman-ancaman penguasa langit. Maka Umar berkata radhiyallahu taala anhu, illa man hasaba nafsahu, kecuali orang yang menjaga dirinya. Ini penguasa, ada penguasa yang baik, penguasa yang adil. Illa man hasaba nafsahu. Maka Ka'bul Ahbar terkejut dan berkata, walladhi nafsi biyadih, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, innaha lafit taurat latabi'atuha, sungguh demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, itu lanjutan apa yang saya baca di Taurat. Itu lanjutannya yang dibaca oleh Umar tadi. Illa man hasaba nafsahu, kecuali penguasa yang menjaga dirinya. Itu yang disebutkan di dalam Taurat. Latabi'atuha, itu kelanjutannya. Fakhra Umar sajida, maka Umar pun tersungkur sujud, bersyukur bahwa apa yang beliau pahami persis seperti apa yang pernah diturunkan dalam Taurat. Ketika dikatakan wailun limalikid dunya min malikis sama, celakalah penguasa-penguasa dunia dari ancaman penguasa langit, yaitu Allah Taala, Umar nyeletuk, kecuali yang menjaga dirinya, kecuali yang memeriksa dirinya, mengawasi dirinya. Kata Ka'ab, sungguh demi Allah, itu lanjutan apa yang ada dalam Taurat. Maka tersungkurlah Umar, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala karena taufik yang Allah berikan kepadanya. Tsumma ra'aitu fil kamil, tetapi kemudian aku melihat dalam Al-Kamil oleh Ibnu Adi dari jalan Abdullah Ibni Nafi', dan beliau memiliki kelemahan dari ayahnya, dari Umar, anna Bilalan kana yaqul, bahwa Bilal berkata, idza adzana, kalau beliau azan, ketika Bilal azan, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'ala shalah, faqala Umar berkata, qul fi athariha asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul kama qala Umar. Tapi riwayatnya dhaif. Ini ketika Bilal azan, asyhadu an la ilaha illallah, kata Umar, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dilanjutkan, wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kata Nabi, lanjutkan dengan apa yang dibaca Umar. Ini setelah hayat salah, setelah asyhadu an la ilaha illallah, dilanjutkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wallahu taala a'lam bissawab, wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.